ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa termasuk keharaman menggambar makhluk bernyawa berupa emosi, emotisen? Hah? Emosian ya. Apa bacanya? Emo? Ticon. Ya, yang jelas antum sudah paham ya. Berbagai macam ekspresi wajah yang bisa seorang kirim melalui handphone. Ya, hal-hal yang tidak mirip itu enggak ada masalah ya kalau dia enggak mirip manusia. Jelas ya, tidak mirip makhluk bernyawa. Tapi kalau mirip, harusnya itu tidak dia lakukan ya. Baik.